الذين يعبدون الله على جهل وضلال. Dan seorang hamba memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari jalan yang sesat, yaitu jalannya orang-orang Nasara. Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas kebodohan dan di atas kesesatan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian, dan termasuk sempurnaan ajaran agama Islam yang lurus, minha ikramu dhaif, iaitu memuliakan tamu. Fayajibu alal mu'mini ikramu dhaifi, hadha huwa al-adabu syar'i. Maka wajib bagi seorang mu'min, maka wajib bagi orang yang beriman untuk memuliakan tamu. Memuliakan tamu adalah adab syar'i, adab yang diajarkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikramu dhaifi sunnatun muakkadatun bal wajibatun. Para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, menjelaskan bahwa hukum memuliakan tamu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Bahkan sebagian di antara mereka rahmatullahi alaihim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, menyebutkan bahwa hukum memuliakan tamu adalah wajib. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala asna ala khalilihi Ibrahim alaihi salatu wassalam fi ikrami dhaif. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyanjung, telah memuji khalilnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan sebab memuliakan tamu. Wa ala nabiyhi Lut alaihi salatu wassalam bi ikrami dhaif. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah menyanjung, memuji nabinya Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam disebabkan memuliakan tamu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wa akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di sahih, di dalam kitab sahihnya Sahih Al-Bukhari, dan juga telah dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yaitu dalam Sahih Muslim, dari hadis Abi Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: wa man kana yu'minu billah wa yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, yaumul qiyamah, hari kiamat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, fadalla dhalika ala ikrami dhaifi wajibun. Hadis ini dijelaskan oleh al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, fil fatawa al-maqalat. Beliau menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa memuliakan tamu hukumnya wajib. Wadhaifu huwa man yanzilu bika min al-qura wal amsar wa yajibu alaik wa yajibu alaika an tukrimahu. Dan tamu itu adalah orang yang datang kepadamu, orang yang singgah di rumahmu, berasal dari desa dan dari kota. Wajib alaik, wajib bagi dirimu antuk rimahu, untuk memuliakannya. Wajib bagimu wahai umat Islam untuk memuliakan tamu yang berasal dari desa, dan wajib bagimu wahai umat Islam untuk memuliakan tamu yang berasal dari kota. Wa qala al-imam Abu Ali Syaqiq ibn Ibrahim al-Balkhi rahimahullah ta'ala fi siyar alam al-nubala, laysa shay'un أحب إلي من الضيف لأن رزقه على الله وأجره لي. الإمام أبو علي شقيق ابن إبراهيم البلخي semoga Allah سبحانه وتعالى merahmatinya, di dalam kitab Siyar Alam An-Nubala beliau menyebutkan tidak ada apapun yang lebih aku cintai dibanding tamu, karena sesungguhnya rizkinya telah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya diberikan untukku. Sesungguhnya rizki dari tamu itu telah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pahala dikunjungi oleh tamu diberikan kepadaku, diberikan kepada sahibul bait, diberikan kepada penghuni rumah. Qultu ma qultu wastaghfirullah al-azim li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله وأهل الإسلام همبهم بالله رحمني ورحمكم الله سمغى الله سبحانه وتعالى مرحمتك ومرحمتك لي. فالكرم من الإيمان وهو من خصال الكريمة وذلك مما جاء إليه الشارع. Maka memuliakan, menghormati dan menjamu tamu termasuk bagian dari keimanan. Memuliakan, menghormati dan menjamu tamu termasuk perangai yang mulia, dan hal itu telah ditunjukkan di dalam ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu muttafaqun alaih min hadithi Abi Shuraih Khuwailid ibn Amr Al-Khuzai radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu ja'izatahu qalu wa ma ja'izatuhu ya Rasulullah qala yawmuhu wa laylatuhu والضيافه ثلاثه ايام فما كان وراء ذلك فهو صدقه عليه telah diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan telah disepakati oleh keduanya dari hadis Abu Shuraih Khuwailid Ibn Amr Al-Khuzai, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya dan memberikan pelayanan kepadanya. Qalu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yang ada di saat itu, mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan memberikan pelayanan kepadanya, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah? Qala yaumuhu wa lailatuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwa memberikan pelayanan, penghormatan dan jamuan kepada tamu itu sehari semalam, wadhiyafatu salasatu ayyam, dan haq dari tamu itu adalah 3 hari. Dan jika pemilik rumah sahibul bait menjamu melebihi batasan 3 hari, maka hal itu adalah sedekah dari tuan rumah kepada tamu itu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam adalah orang yang pertama kali memberikan jamuan kepada para tamu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ta'liq Asy-Syaikh Al-Albani di dalam kitab Sahih Jami', beliau menyebutkan satu hadis an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la khaira fi man la yudhifu, bahwa tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menjamu tamunya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, wabil jumlah, dan sebagai kesimpulan pada khutbatul Jumat di hari ini, yang pertama, muliakanlah para tamu yang datang dan singgah di rumah kalian, wahai kaum muslimin. Kemudian yang kedua, hormatilah mereka. Dan yang ketiga, berikanlah pelayanan dan jamuan kepada mereka, iktidaan bifi'lin Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa nas'aluhu sabata ala hadha din wa tabassura fi ahkamih wal amala bi syara'ih ma'al ikhlasi lillahi bidhalik hatta yakuna amaluna sahihan maqbula. Aqimus salah.